บลิปิกาเจนวะเมงกัลเลโกรุเปนเจกายาลาวะสัพพันติมุขมะเตนะเมนเมนยาลาอาเมนอาเมนยาอัลลอฮ์ร็อบบัลอาลีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลามะฮาวะรอสุมังซาเนตะกอซอปมุฮัมมัดตันนิรลาลาซอวับดมุฮัมมัดตันบินซายรินเองมุฮัมมัดบินซายรินนอปัววาฟาตวาฟาตBaka mongko nangis sinten pengpun Muhammad badhe sedo gerah piyambakipun nangis pakila lajeng dipun aturaken ditakokaken lau dhateng pengpun Yai Muhammad bin Sairin mayabki kanapa Yai ingkang nangisaken dhateng jenengan tarkipipun ma ute opo to siwiji-wiji iku yapi kan nangisa kenapa ma dateng sampean terus pun lali pelajaran ketanten taklim terutama akhlak terutama S2 akhlak sampean pinter kaya napa lah akhlak sampean karo tonggo karo kanca mboten diaturan nggih kirang sampean tak aturi sing ketok niku akhlak lek wong e berilmu mboten niku ngerti iki tangga iki kanca pakula mongko dawuh sinten Yai Muhammad bin Sairin kanca ingkang tanglet kelol dijawab kula niki nangisi pepeka kula jaman rumiyin kula ne rumangsa keluputan banget pepeka niku nglakokne wektu kula urip mboten kula damel ngabukti teng Allah mboten kula damel sae getun abdi nangisi kula ngala taprite ngatas pepeka kula pepeka niku awake ndak dinggi laku apik sik nom-nomane bedigasan tak ya tope kaya-kaya panggah nom ngoten mboten matek pil ayamil khalyati dalam pira-pira mongso kang sampun liwat jaman kula sik nem-neman wa'id khali lan uleh kula manjing akan awak kula linaril hamyati marang neraka kang banget panase jaman semonten kaya nantang neraka kula niki tenan bareng piyambake gering ketok keluputanipun sampean cok bimawon la Allah buka teng sampean mula ana kalane gering pi kenogran ingkang ageng bar gering sampean kelingan iya ya aku kaya geringe didudohne karo Allah keluputanku salahku panca bayane nang kono ngoten wala mahadura semangsane teko Umar bin Abdul Aziz ing Umar bin Abdul Aziz opal wapatu sedo kula matur sinten Umar bin Abdul Aziz ndonga teng Allah Allahumma ya Allah ini teman setune kula adenap tu dosa kula dalam sadar Gusti bilih kula ngandang dosa pain go farta mongko lamun ngapura panjenengan li dateng kula pakot mananta teman-teman paring kenograhan panjenengan dateng kula wa in azab tani lamononik sopanyan dateng kula pakot ngadista teman-teman ngadil jenengan kula sumangga angken ya Allah wama dolam tambutin nganeyo panjenengan upami kula jenengan ngapura jelas meniko saking kenogrian panjenengan nek kula saman seksa panjang sifat adil panjenengan panjenengan mboten badhe ngayo dateng kaulo panjenengan lakine tapi kula Gusti ya Allah asyhadu nakseni kula an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iki lho kang aman sumakodo mongko nuli nutup tutup napa nah bau nah buhu yuswanipun Umar bin Abdul Aziz kanthi dipungkasi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Balama hadirat sumangsane teka sapa? Muawiyah ta ing sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Opal wapatu sedo. Kala matur sinten Muawiyah? Allahumma ya Allah irham mugi ngasi panjenengan asekel ngasi tiyang sepuh kados kula ingkang nandang duraka bareng kemutan Kang. Wari kula sik dados khalifah nggih mboten piyambake pun saenake tangan besi. Sebab gering badhe teko mangsane matur. Duh ya Allah mugi ngasi panjenengan dateng kula setunggalipun kalau jangan diko yang kang tua kang tansah nandang duroko dalkol bilkosi ingat anggadai mana atas mboten trimo pepeling pitutur peringatan belas dihiling ni sinten mboten kados Umar bin Abdul Aziz nih ya mulai niki sampai Umar bin Abdul Aziz baru toto swidak tahun kang mangsane. Antasipun Muawiyah oleh Umar bin Abdul Aziz niku mangsa swidak tahun. Keadilan mboten enten. Enten datengipun Umar bin Abdul Aziz namung kalih tahun setengah. Jejegne hukume Allah kalih tahun setengah sampun mboten kiyat ya mbake nyuwun dipundhut sampean sumara papanan ning wong saleh mara sampean dongane ndang mati kula niki. Muawiyah matur Allahumma ya Allah kelingan malian ngoten lho Kang. Mula sik enom sampean sampean syukur kali Allah. Ning sing ngelingne kula sin Allahumma ya Allah angkil mugi-mugi ngapura panjenengan ngesrating keluputan kula ya Allah waghfir mugi ngapura panjenengan zalate ing luput kula. Wangut mugi nyawisaken panan ya Allah. Bihilmi kasipat lumo panjenengan ngalajeh liman yang atasi buduning kawulo jengandiko. Layu sakti kang boten kumandel biakadin yang setunggalipun tiang siwa kalintu panjenengan. Bareng pun sakit badhe sedo kelingan. Api ini ku sik segar bugar ngeten iku lho. Ngeten segar bugar. Api yang itu belajar api sak kuwate walam yur jamboten ngarep-ngarep sinten kawulopan boten wonten ingkang diarep-arep weru kalintun jenengan sumabaka mongko nangis Muawiyah sahabat pinunjul lho Kang niku wong khalifah badanipun Sayyidina Hasan kok niku Sayyidina Ali lajeng diasta Sayyidina Hasan bin Ali diasta niku wangis kata ngalahin goban teropo nah yubuhu suarani pun Umar Muawiyah nih wau bin Abi Sufyan jerit-jerit kan padahal tasik ini ku dereng mati tenan sik kelingan yang kono bakalin nanggung jawab awak kungkun rokok po suargo mun gulung kuming. Mboten ngedeni-ngedeni lho niki tenan sama roh dhewe kok. Wala mahadurat sumangsane teko Abah Hurairah ta ing sahabat Abira saman perlu piyambak. Sayyidina Abu Hurairah nek ndak di apa-apa lho kan. Saman sumerep ngaji mawon saking luwene semaput-semaput mboten gelem njaluk. Sayyidina Abu Hurairah mayah ngaji keluwen niku sampai semaput mboten matur lek piyambake keluwen. Cetok Abu Bakar mendel mawon, Sayyidina Umar mendel mboten ngerti, Rasulullah ngertos, dipanggil kali Kanjeng Rasul. Pendamelane namung ngaji mawon niku. Badhe wafatipun bakal nangis sinten Abu Hurairah lho. Sak kula sampean kok wis petita-peti rumangsane bayuh Saman bayangne Abu Hurairah ngantos dados sanatipun hadis pinten Bukhari Muslim sampean delok. Pinten ewu hadis. Piambake gerah badhe wafat muwun bak muwun sinten Abu Hurairah. Pakalu matur kaum ladeng Abu Hurairah padahal pinunjul sampean majapi kanapa Abu Hurairah ingkang langisaken teng jenengan. Mau tenopo ta siji-iji kuyapi kanangisaken napa mau dateng jenengan. Pakolan jawab Abu Hurairah. Budu safar sing dadosaken naiso lakon sing tebih badhe lakone akhirat niku pinten mil pinten taun pinten ewu taun niku mengki lakoni. Sang kula namung titik semenjak kula tasik bocah dewasa ngancik dewasa yang gue tuwek ini sepinten sangung kulo kesainan kulo sepinten elek kulo mungkin nutut nopo boten ini ku Abu Hurairah kan santri jobi kulo jenengan sami kita renung nih pribadi kita piyambak-piyambak pun rumong so wah aku berjuang pengen iso gaya masjid ngedek nih masjid tinggi kebanggaan pun ngantos saman sumber piyambak wis ndek eneng ngamal sing paling gedhe kaya wong golek ilmu. Cara hadise mansalah katorikon ila ta'alum pakosaka toriko ila jannah. Napa Abu Hurairah sing ngeten iki? Padahal ket alit terus ya mbake midhangetaken bibinau dateng Kanjeng Rasul langsung niku. Napa Abu Hurairah? Kula ngemuti ade nglakon kang badhe kula lampahi wakilati jati kidhe ing sang kula. Wadoke piyakin apese iman kula Abu Hurairah tasih nganten kang santri. Yakin niku iman. Ya waduh, iman sing dhuwur. Wa khaufil wuku kula kuatos tumiba minasyirati saking benjing wet sirata mlegi kula mekeplese gejegun ning neraka niku sing kula tangisi kanca-kanca. Intaha wis rampung napa pandikanipun para ulama salaf. Pata amal kang santri monggo kula aturi angen-angen sampean ya aki sederek kula kanca-kanca santri tamsaka pribadi jenengan piyambak-piyambak. Painaka mangko temen setuning sampean niku mah pendurun tiyang kang badhe sekarat ngladang ngatasé langgeng lesa mboten wonten niku piyadika wonten kekuasaan jenengan napa nafsun masidun. Ambekan swiji atau kang metu wayang jidulam lebu aman sadar waksir kulatur ngekehengkene sampan minal istighfar saking maca istighfar nyuwun ngapura dateng Allah ana alali tengahipun dalu saman delik terus didaune Imam Maliki ndawi dateng santrinipun Imam Sapingi Imam Sapi Muhammad dadekno ya amalmu kaya dene glepung aja kok duduh nek wong. Setunggal dawuh. Ngelmumu dadekne kaya uyah. Sing setunggal. Wajib tumrap wong berngelmu duwe simpenan amal sing gak dirui wong. Apa sing didirui wong wis gak tak wilang. Maksir latri ngekehne sampean minal istighfar. Berarti nang pondok niku latihan. Saman mujahadah dalu niku latihan nek ampun latihan nonton teko omah sampean nek anu piyambak tur ndek nang sing roh. Ana alali wonten ing tengahing dalu atropan nahar ing pucuking rahina. Esruk kalih sore. Painaka mangko temen setuning sampean niku ngalas apa durupin hari ning atase pinggiring jurang jungkruk. Kula sampean niki badhe ngowat ana ing wat sirata mustaqim Abu Rahmawan engko aku engko dik keplese ana Imam Ghazali nggih nuwun sewu ngarem-ngarem dateng kula jenengan sami Kang Satri lek wudu nggih sampean ndonga nalika masuk sikil sampean sing tengen Allahumma sabbit qodamai ala sirat. Ya Allah sama tetepaken dramaan kula niki wonten ing wat sirata mustaqim. Walau ka Allah iku ya tawalla dhateng kang mrintahi hadaga muga-muga paring petunjuk Allah dhateng jenengan. Bahwa ta Allah iku ya tawalla dhateng kang mrintahi as-solihin kaula ingkang saleh. Alhamdu taka beng puji ku robbil alamin. Alhamdu taka beng puji ku lilek agungane Allah robbil alamin. Wali dumateng Allah Ta'ala kang santri al-iktimat utet tanggungan al-iktimat dulu yang berikutnya di Eropa iktimati salah lho wali lan iku yang atasi Allah al-iktimatu dikaya khobar mukodam mutadak makhor al-iktimatu utet nggon tetanggungan kulon jenengan niku kata Eropa kang salah lek pun di Eropa sampean Eropa piyambak nganggo nahwu sampean. Mumpun manut niku, nun niku mengke. Min akhlakil man niku setengah saking budi pakertine pun para ulama salaf kasratul itibar. Katahipun nang salepun ngalap ibarat bal bukai nangis bal ihtimami lan migateaken bi amril mauti perkara ning pati. Yakulu ngendika idharo au kang tatkala weruh sapa para ulama salat jinazatan ing jinazah pandosa makot kanan teman-teman wonten sinten Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu idharo tatkala pirsa sinten Abu Hurairah akadan wong suwiji yahmilu kang gawa sinten wong suwiji jinazatan ing jinazah nyakulu ngendika sinten abirola dateng jinazah imdi nerusa sampean ya robiki nateng pangeran sampean sing didomiri niku jinazahe domir mu'anas niku mboten tiange saman terus disik kula badene nusul waena teman setune kula ala asari kang atas sing buri sampean niku maduna badhe budalan kula nggih nusul sampean wa birerah santri. Wong pancen mboten kena ditolak kok niku apa kena. Mbak Inama tu aduna laat. Barang kang dijanjekne dateng kulo jenengan sedaya mboten sak. Pasti teko, yakni pati niku. Bakara jam dal sinten Usaid bin Khadir. Usaid bin Khadir marotan saambalan pi jinazaden ing dalem ketemu jinazah. Palam ada kalau semangsane merbuake kaum al mayit yang mayit al kuburan yang kuburan. Anen tiang iring mayit yang bae nututi sumerep mayit dilebet ni kuburan gosia semaput sinten ngalai niku Usaid bin Khadir semaput. Palamarot jangu mongko orang bali sopo kaum bi kelawan go Usaid kole labeti datang kriani pun nilapin ngasih piambe dilebet ni panduso betowang kul sampai tengomah dereng sadar keli kan lawai dewi bakal yang ngono kuwi kan dulu sampai takziah ni go ngubur wong mati ni sampai sadar aku bakal yang ngono kuwi wis karuan wis liwat reng larame sakaratil maute wis cukup kari ngalami engko aneng kuburan awakku sik ngalami matine lamarat tindak sinten Ibrahim Az-Zayyat Ibrahim Zayyat ala jamangatin ketemu kumpulan tiang kathah. Ya tarahamun kang padha ndonga sinten jamaah ngalam mayitin ngatasin ndungane mayit. Makola dawuh Ibrahim lahum dumateng kaum. Khofu ala angkusikum karo lakum. Wedi awakmu nyuwono keselamatane awakmu luwih apik. Kuwi genah wis slamet awakmu lho jaluk no slamet. Apa dia sira alang pusiko medekno awakmu. Iku khairun luwe bagus lakum tumap sira. Faina mayitakum teman satune mayit sing kok dungakne kuwi kok jawaza salasan wis ngliwati telung perkara dheke beda awakmu. Dheke jelas wis cukup siji telung perkara sing dialami. Rokyata malakil maut deruh malaikat jurupati wis wazuko miraratil maut wis ngicipi laraning pati paiting pati wis wa umina dislamet ne min suil khotimah saking ngalai pungkasan dek tetep imane wis Wis telung perkara dhewe karep ngalami ning kono pitakon kubur, bangkit saka kubur terus ning ora-ora maksar. Ana wajrata mustaqim ditimbangi ngamal, dikisabe ngamal, swarga neraka kuwi karian barang awakmu, urung telu dongakno awakmu dhewe. Sallallahu alaihi wa afiyah ni lho kan Abu Bakar dawuh nang khotbah ayyuhal mukminun sallallahu alaihi wa afiyah saman yunteng Allah pangapuran kuarasan falam kula aturi ngertos ya aki sederek kula dalika mangkaten ingkang katutur ngajeng kala wau wak tabir kula aturi ngalap ibarat sampeyan kamae tabaro kadosan salatipun ngalap ibarat sinten hak ulak mekaten para priantun salap rumiyin baksir kulaturi ngakene sampean minal bukai saking nangis dateng Allah wanahib rintih-rintih meratap-ratap sebab nopo paena bena yedai kawantan ing arep sampean minal ahwali saking piro-piro pekiwuh tetep gelem boten gelem ngalami pekiwuh dino kiamat Allah siap-siap sampeyan nyuwun ngapura teng Allah ma pekiwuh layu sapa kang ndak kena disipati alhamdulillahirabbil alamin amin akhlakihim lan niku setengah saking budi pekertinipun ulama salaf kasratul afiyah kahipun pangapura lek enten tiyang salah nyuwun ngapura di ngapura wasofi tegese paring pangapura angkuliman saking sedaya numpun tiang adahum kang larakan sinten tiang dumateng para ulama salaf Imam Maliki ya pau digebuki uang kan ngaman ya Imam Hambali tau digebuki uang ngaman ini biye lah sampan pun ngarep-ngarep wah diwehne uang saman diterame Allah dadi amal diterame Allah pun alhamdulillah ngaten lho bidarbin podoga dipukul digepuk awdi malin atau dikaneoyo dijumuk bandane awoko entumi bok pengir din in dalam kewirangane diwirang-wirang ne konco wanah widalika sepadane mengkono apa awak saman digepuk apa bondo saman dijumuk kaprawiran saman diuler-uler aman dihelek-helek aweh ngapura dateng tiyang kang larakaken para ulama salaf makaten kala wau pahalukan krana piyambakipun damel budi pekerti bi akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badak adahum Muhammad tinggal ing oleh larakne wong-wong musyrik wa tawakal alallah wa tawakal marang Allah Painahu mongko teman satu nenjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukana wonten jeng Rasul kula yen takimu mboten tau natrapi li nafsi krana dikaniaya awakipun pribadinipun lek pribadine jeng Rasul mboten. Kanjeng Rasul duka niku lek agami tatanan agama dirusak wonten kan santri. Wene mayan takimu pesining duka Kanjeng Rasul natrapi Idan tun hikat arekalane den rusak apa kurumatullah agamane Allah kamulyane Allah lho lek pribadine dipenolok-olok mboten napa-napa makana wonten sinten Ja'far bin Muhammad cakulu ngendika sinten Ja'far bin Muhammad la'an aldi mayakti getun ingsun ala kok ape ngatasah pangapura iku ahabba aget ahabuluh kinasian nilaya marangin sumin an azama timbang saking getening sunalal aku batin ngataset ngatarapi aku ketelanjur ngayi ngapuran konco ndak masalah malah api timbang aku ngetuni ketelanjur tas nganu konco makanal madayini wonten sinten imam madayini yakulun diko sinten imam madayini akbakul mukafati utawi saele-ele males iku almunjawi jatuh males bilisati kelawan nolo Lek dialani kanca lek iso lho niku pun males, sabar. Bakana temi wonten sinten Imam Temi ya kula ndika Imam Temi kasratul ihtimal. Utai katai pun nanggung pilaranipun kanca leng larakaken wong kutu tiru dadi turisu nekake al mahabbata ing ditresnani Allah. Ya disenangi wong-wonge kok sabar men. Wasuila dipun suni pirsa sinten kodatatun kotadah. Min Allah minna saking gede-gedene manungsa apane kodron derajate. Imam Yai Kodadah sinten nggih manungsa sing paling dhukur derajatipun niku? Kula ngendika sinten Kodadah? Yaiku aktarhum akeh-akeh manungsa apane ngapan oleh aweh papura marang keluputaning liyan. Makana wonten sinten Abu Sangit Ilmukbiri yakulo ndika Abu Sangit minta mamil afwi kustana sangking sampunane aweh pahapura tarku muka pati golim tinggal males dan bales barang kang ote oleh nganioyo wong kang nganioyo matara kumulan ngasih ngale ngatasi dolim ngepi'i coro Quranipun baca dilhum bilati ya aksan. Baka suatu suali lan akeh nyuwun Allah ing Allah ya apa yang tau paring pangapura Allah ngandu saking dolim saman suwene ngapura mugo-mugo Allah paring pangapura marang wong sing aneyo marang aku walama duriba sumangsane digebuki dipukuli dipecuti sinten al-imamu Malik Imam Malik jalan dadekaken sinten Imam Malik dari bau wong kan gebuki Imam Malik pihelin yang dalam halal min awali sautin saking kawitane le mecut doro bau kang mukul sopo dorib ing Imam Malik bi kelawan pecut cemeti di ngapura maka dalika kaya mengkono panjenenganipun Imam Malik ngapura dumateng tiyang ingkang aniaya pribadinipun sarana ngebuki panjenenganipun Imam Malik balaguna temeka ing ingsun apa kawontenanipun paring pangapura nganil Imam Ahmad saking Imam Ahmad Hambali lama duri bari kalane digebuki dipukuli sinten Imam Ahmad Hambali piyambake aweh pangapura dateng tiyang kang zalim dateng pribadinipun. Makana wonten sinten Ka'ab bin Akbar. Ya kula ngendika sinten Ka'ab bin Akbar. Man sapane wong sabar lamun sabar wong ala ala imroati ngatasé nglarakake bojo wadone wong. Atau paring marang wong kang sabar. Oleh nglarakne bojo wadone sapa Allah menawa ajri saking ganjaran ma ganjaran apa kang paring Allah ayuba ing Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam. Laman sapane wadon sobarot kang sobar sapa wadon ala ada zaujia ing atase nglarakne bojo lanange wadon lah marang wadon. Atawa paring ing wadon kang sabar marang oleh nglarakne bojone sapa Allah Allah minal ajri saking ganjaran mislama padaning ganjaran atawa kang paring sapa Allah Asyata binti Mazakim Asya binti Mazakim radhiyallahu anha walhamdulillahi rabbil alamin wa min akhlatihim lan iku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf kasratu takzimihim oleh akeh oleh ngagungaken para ulama salaf hurmatal muslimi ning kamulyane wong Islam wa mahabbatal khair demen kebagusan bagusi lahum datang muslim mboten ngaci mangki mboten larakne mboten ajeng lejurna mboten ulama salaf niku ngeten iki. Zaman perso piyambak contone nalikanipun pawus ngaos sumeten Masjidil Haram Sofyan Saur piyambake tindak sumerep napa niku pendengaripun kathah ngelinge tawus lek sampean mengke ngujud sampean prei lho nggih lho sampean teni lho wa mahabbatal khair demen bagus bagus silaum datang muslimin Liana hakong temu satu nembagusi datang muslimin niku min jumlah tisa irillah jumlah tetenger agamane Allah junjung tetenger agamane Allah ngono kalau wong Islam le rukun le kompak kalau wajah zaman delok wayah tawab. Nah, wayah tawab neng gambarin neng tawab neng zaman delok rukun. Neng kau jene ngge kulo sampean supados eling ya ngono lho wong Islam gundil-gundilan terus kaya to mubeng niku gundil-gundilan ngoten. Wong Islam iki mesti ya ngono kae rukune kompake ngoten nika. Dituju sitok Ka'bah dhateng Allah Islam dituju. Liana kon to maksudene demen kembagusi marang sepadane muslim. Iku min jumlah tisa irilai ta'ala setengah saking jumlah perkono kang udane tetenger agamane Allah kaluhurane agamane Allah ngono kalau wong Islam dari rukun. Nah kok karena teman-teman wonten sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu yakul wendika sinten Abu Bakar layah kirona jongino temen sampean layah kirona ora kenongino temen sopa ahadin wong swiji akan dan ing wong swiji minal muslimin saking padane Islam. Aja kok jelek-jelek nih kejoban wong sewu melanggar aturan Islam sama neling nih pisan pintu ndak kena Islam ki mulya aja kok jatuh-jatuh nih krono barang sepele baina sihara muslimin temen setune cilik wong Islam indallah mongga Allah iku kandhuran agung aman contohnya Allah staro minal mu'minin tapi undi-undi sitae kali Allah lek saking wong muslim wong mukmin diajeni lho ya undi-undi sitok sampean roh teng mriku innallaha staro minal mu'minina undi-undi sitae paling ndak ditikelne 10 lek nrimo Allah sampai 700 lek sampean muslim lek mboten muslim sampean sedekah bis ndek ning gaene wa ma yaftangi kowe islami dinam pala yuk balamin huwa wa fil akhirati minal khasirin ning kene kangge ning kono ndak oleh balasan iki lho barang setitik saka wong Islam kali Allah ditampa ageng makane Abdullah bin Abbas yang kula ndika Abdullah bin Abbas Abdulul Hasanati Ikramul Jalis utamaning bagus iku moyakne ruang lungguh muslim padha muslim moyakne sami moyakne bahkan wonten sinten paipun Abdullah bin Abbas ku yang duru mirsani lal Ka'bah datang Ka'bah wayakulu ngendika Abdullah bin Abbas Ka'bah innallah haramaka Allah moyakne kowe ku iku Ka'bah disuting kali Abdullah bin Abbas Ka'bah Allah ki mulyane ning kowe haramaka ngaromaken mulyaken sapa marang sliramu Ka'bah wasyarabaka tegese mulya karomaka lan tegese mulyane wal mukminu adzamu hormati ndak Allah wong mukmin aku mukmin bang mukmin ta mukmin ku adzamu luwih gedhe apane hormatullah le mulyane apane hormatun kamulyane ngindallah mungge Allah wal mukminu ta wong men ku Allah mulih gedhe apane hormatan ne kamu yang maknane lho Kang Eropa pun ngatos sami wal mukminu ta mukmin ku Allah mung hormatin wa agung-agunge kamulyan ngindallah mung Allah kene sampean ki ngoten kowe iki mulya ngene lho nang wong mukmin jan mukmin tenan luweh mulya mukmin ngoten lho mingka katimbang awakmu Ka'bah lek mukmin tenan mungkin kan santri lah sing iso mukmin tenan niku sing jarang sampean roh kula aturaken wonten Alif Lam Sajadah surat Anfal surat mukmin sampean koreksi dhewe sepiro mukmin kuwi pirang persen setengah saking sutra di dalam sajadah inama yuminu bi ayatina alladzina idza dzukuru biha kharru sujadan. Manjing waktu salat ora kok ngasar 3 jam 5. Manjing waktu ngajebret, manjing waktu salat sama rumangsa oleh panggilan Allah lah niku kharru sujadan mestine lek sampean kepengin oleh derajat mukmin mbuh pirang persen. Inama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Niku tanda-tandane. Krungu swara pangundange Allah apa Quran, krungu swara Allah azan kharru sujadan. Wa sabbahu bihamdi rabbihim mohon ucekne marang pangeran wa hum la yastak ndek sifat gumedhene ene rumangsa ina. Sajata bajunu buhum anil maudhati yatuna robbahum khofa wa tama'a wa mimma razaqnahum iku sebagian. Aman delok dhewe awak sampeyan eneng apa urung. Bakana wonten sinten akramah radhiyallahu yakul ndika sinten akramah yakum wa diasra anto abu yen ton larakne sira kadan wong suci menal ulama saking ulama malam-malam lek ulama akhirat. Tiyang-tiyang sampeyan. Enten duratu nasih gini kok bisa di hukumi talak bain lah bujune amban ini ngelarannya ulama bujune bisa dihukumi kena talak bain gak kena dikumpuli ya kan duratu nasih gini lah ini wadiyah surah yang tong lara angke swijine ulama fa'i naman mongko temen setuhune wong aza kang larak ning aliman wong alim dateng Allah waruh dateng Allah pakot aza Rasulullah teman-teman larake utusane Allah cara ben bidayah wonten kalih ngalim niku ulama kula wau ya awake ngati-ngati wis pokoke ulama kita ajeni krana napa Rasulullah SAW pernah nyuwun peso datang Jibril wonten duratu nasihin. Ya Jibril kae Pak. Ashabul ilmi min umati kados pundi Jibril? Tiang-tiang umat kula ingkang keparingan ngelmu niku dos pundi? Jawab Jibril, hum siraju umati Kanjeng Nabi niku damare umat jengandika. Tubaliman akromo bejo sangat tumepti engkang mulyakaken dateng umat jengan dika engkang ahli ngelmu walwailu banget ing ciroko ngalaman tumepti yang angkarom kang geting dateng umat jengan dika engkang keparingan ngelmu kalau wau enten duratu nasihin teng mriki ngeten iki iyakum antuadu akadan nang ulama wadiyo surah kabeh entong larak nih si jiwong saking ulama fain aman mongko teman setenu wong aza kang larak ake ngaliman ing wong alim pakot aza teman-teman larak nih wong Rasulullah podo kalau ngelarak ake Rasul sallallahu alaihi wasallam makana wanten sinten Abu Hurairah toro diangan huyang keluan diko sinten Abu Hurairah al mukminu te wong mukmin niku akramuleh mulya Allah taala munggo Allah taala mimbadil malaikati dibandingne sebagian malaikat. Sebagian ana mawon. Ora kabeh. Rupane allazina wa kang ndau kono ngersane Allah. Patah amal, kula atur angen-angen sampean kang santri mulyanipun tiyang ingkang ilmu ahli ilmu ingkang estu. Patama kelangan ture angen-angen sampan ya iki sederek kula kanca santri pinaksi kawonten ing pribadi jenengan hal ngazom ta nata sampun ngegungne sampan kurmatilah ing kamulyane kumatil muslimin ing pira kamulyane wong Islam padelan apa maneh nganil ulama saking para ulama aman nyepelekne ndak ngerti lek niku ndadekake suul khatimah. Saman iso dadi santri sing mulyane ulama ngono e wong salihin padahal napa maneh ngalih ulama saking ulama wa salihin wong saleh kama karena kaleh tur sapa ingsun am iftakar tahum ana ta menghina sampean datang ulama wong saleh bahwa kok talan tumiba sampean piye ora di mindal ngrasani mirang-mirang de basirta dadi sampean minal pasikin golen wong pasek kaya-kaya ahli ngaji sembarang kitab neng laku sampean coba sampean koreksi piyambak bidalika kan mengkono-mengkono kekarepan mekaten kula wau pas takbir kula tuwi ngatahaken kula tuwi nyuwun ngapura sampean kanca-kanca Allah ing Allah. Lah min akhlakil man niku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf. Tarku talbir yasati tinggal nuprih dadi pengarep lan mbak didatekne pengarep moh ya tok dadi kepala. Mbun mboten usah. Mboten nenten ulama kuno sing kepengin dadi pengarep mboten wonten. Kata tabja'ahu minggo ngegetaken ing para ulama kuno. Hatta tabja'ahu minggo ngegetaken nopo riasah dadi pengarep ing ulama kuno. Kaget sampean dadi dadakaken ngeten kaget mboten kula Mas mboten. Saman diangkat didadosaken ngeten. Oh mboten Mas kula mboten. Lek ulama sian ngoten. Bataku dumihim lan oleh ngajakake ulama kuno sapa nasu manungsa. Alang pusih mengatasi pribadine pun ulama kuno. Mboten sampean pantes. Wayasiru dadi sapa hadum salah setunggalipun para ulama kuno yang kulu paring dawuh. Dateng tiyang kang ngajakne sampean, "Yai, pantes dadi ngeten, dadi ngeten, ma'an nabi ahlin imamah. Aku ndak pantes dadi pengarep." Aku tidak pantas jadi imam. Masalah umpamani pun. Nah, ini rebutan yang tidak datang pengarap moh. Payaku nasu mongko ngucap manungsa lalu datang salah setunggalipun ulama kuno kalau wau balanta ahlun di dalil kalau yai saman pantas ahli saman pantas jadi pengarap bajatatun an tambah sae sampean dados pangarepipun. Mboten purun, tetep mboten purun. Ora dadi pangarep. Mboten apa mau golek ridho Allah, digondeline cepote ngene lho, muga-muga diparingi iman mancep neng roh namun niku tok jo sampe mengke cepet imane. Tang pundi nang niku digondeli? Bakot kana teman-teman wonten sinten Sufyan Sauri Sufyan Saur radhiyallahu anhu. Aku lho ndika sinten Sufyan Saur. Manrapane wong tolabal amono pri wong Arya Sata yang dadi pengarep kobla majia sadurunge tekane pengarep parot lumayu mindu saking wong. Ngaten. Papa taulan pot ing wong apa ngilmun kasir ilang ilmune sing akeh pun. Makana wonten jenten Al-Anfaqi Anfaqi yakulo ndika jeneng Imam Anfaqi. Arya satu tedati pengarpe kurok suhu biryai punjere demen pamber niku demen jadi pengarap. Wa maksyuku nafsi lan bronto neng nafsu wa kuratul aini lan jadi bunga yang meripat li setan neng bunga neng setan ati zaman neng kang wonten sak jurun yang ati sama kepingin jadi pimpinan pengarep mungkin timbul rio brontone nemsu karping setan terus. Nah karena wonten Ibrahim bin Adham iku yang kulon diko Ibrahim bin Adham kuno adnaban kan nanti sama jati rakyat pamon anggota mawon wala tak kuno urusan rasa jadi pengarep kepala mboten sarita kok anggota mawon kurun. Paina zamba mongko temen anggota iku yanju selamat barosa pimpinan iku ya lek iso rusak pun kalau pilih dadi anggota mawon kurun tang mriku ning anggota. Nah sampean blesek-blesek ne pun tak teng anggota mawon mboten sah dadi pengarep mboten kok sakne kualik. Makana puden bingiat iki ulama lho Kang. Nganten pulden bingiatnya kula kan dikasih ten pudel bingiat ma'ahabba ahadun aryasa. Ora demen sapa wong swijing dadi pengarap ya lahab kejobet demen sapa wong gak kronas ing ditutur wong atau nutur marang wong binako isi nyeblok-nyeblok ne jatuh ne wong liya panguyubi nyacat-nyacat wong liya ya tamaya sudra pun dadi beda sapa wa wong sing demen dadi pengarap bil kamali supaya wae weh wong golongan wong sempurna waya kraulan sengit sapa wong kang demen dadi pangarep ayat Quran nas yen to den tutur manungsa to nutur sapa manungsa kadan wong swiji ngindau ana sandinge wong sing demen bifairin lek eneng wong ngomongne apike liya gelo niku wong kuburi asah kepengin saking berantane dadi pangarep. Baman sapane wong akosa lamun bronto wong aryasa ta dadi pangarep pakot tau danga teman-teman ninggal sapa wong minsolaki saing kebagusane wong jarang kan jarang sing netepi kebagusan pak yaka mengko wadya saman kang santri ya aki sederek kula waku baryasati demen dadi pangarep pisain suwi-wiji min umri dunya saking masalah dunya lho bamalan pekoro jauh kang diala pilih dateng dunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamin akhlakihim saking budi pekertine para ulama salaf. Nusku badihim oleh Allah tutur ngilingne sebagian ulama salaf badan setengah. Nuturi bagus ngilingne bagus kang. Nuhun sewu. Pakana mongko ana sapa alkabiru wong tua kulaya takadaru ora susah orang rasa ina min tasiki sogir saking lengilingnen bocah nom bocah cilik lau datang wong gedhe ngajane wong tuwek pak nuwun sewu pak putune utawa anake nuwun sewu prayogane mboten ngenten matur nuwun ngoten lho kan mboten aku wis tuwek kok tuturi ora jenten. Sebaliknya sing nom lek dituturi wong tuwek dieling ning sing tuwek dipikir dhisik apa iya ya. Sampeyan dereng ngalami, Gus, kan? Kula tau ngalami. Saene ngeten. Matur nuwun nek sien, mbabil ngaji sebaliknya nom dituturi wong tuwa ya ora rumangsa inom malah matur nuwun sing tuwa dieling ning sing nom nggih matur nuwun. Mboten nesu aku wis tuwek. Aku ki paling tuwek dhewe kok dadak kok tuturi ora ngono. Ora tuwek ra nem manggone salah lan luput manungsa tetep panggonan iku mbok menawa lali nuwun sewu Pak. Mboten nggih prayogine ngeten Sayidina Umar nampi kok. Gitu kan? Wa hadza utahe menika. Lampahipun para ulama kuno rumiyin senal sopis piantun sepuh dimutakan nem beten gelo malah maturun beten ino sementen ugi ingkang nem diling nem sing sepuh di beten rumong so ino dihilapi ma berbeda perkara ngaleng atase perkara ahlu roati ahli asar ayam adino niki seji ngenten wakot nasahku teman-teman nuturi bagus kulo anak kulo maratan sambalan saikon ing wong tua mimasa iki hada zaman saking pisepui pun zaman iki hada zaman bahajaronnya aku dinengi sampai mati ndak dirui ndak gelem takone aku kok lek ulama sana iki diiling nih aku wis tua buah lho mboten oleh lho kan. Kalau pernah lho kang niku, itu yang mriki entak kok teng kula. Adzan Jumat niku dosundi to sing bener loro napa siji. Lah kula ning nggih terus terang mawon, kula pendet tengah-tengah kula jumukne tafsir Jamal pun kang sampean waca dhewe niki lho. Nang tafsir Jamal niki surat Jumat niku sampean waca dhewe. Siji kenging, loro kenging lek cara enten mriki. Zaman Rasulullah Abu Bakar Umar panjen namung sepindah. Neng nalika Sayyidina Utsman ping kalih nggo sak mangke niki. Lorone niki sami bener e sing gunakne loro. Alaikum bisunati wa bisunati khulafai rasidin. Sing gunakne siji alaikum bisunati. Oh, ten teko sak niki ndak takok kalih kula lho kan diandoni padha kula nggih Ya iki eneng ngombian wong tak kok taun pinten wonten. Wah, kok gawe masjid dene wajib Jumat, ndak ngerti lek niate niku mecah belah umat Islam ngoten niku diror kan. Rugi sampean kehilangan bondo. Sampean tuh hati-hati, tujuan sampean nggih masjid krana napa? Apa wis bener tenan dhisik sampean musyawarah takok-takok wong sing dijelas iki lho kita. Sampean matelah dhewe ning surat Jumat iki lho, kula nggih kalih wonten sampean mriki kalih monggo kan. Nek cara mungin niku pancen terus terangan Sayyidina zaman Sayyidina Utsman niku jamang ae kuasa, kaya adan sepisan sing sebagian ndak krungu terus digawe pindho. Ndak masalah kena mawon. Alaikum bisunati wa bisunati khulafai rasidin sing loro. Eh sing sito alaikum bisunati ya bene sing angel diterimane kok. Lah niki lho. Eh jaman sampean kan mboten Kang Sate pikirlah pimalai ahli ruati wong sing ahli asor ngelmune ayam Madinah iki. Lah kok nasaku teman-teman nuturi bagus kula anak ingsun. Ingsun sinten? Abdul Wahab Sa'roni wae lho niku. Wis sampean ndek lali. Anak-anak ingsun Abdul Wahab Sa'roni sing ngarang kitab niki marotan saambalan Syekhon ing pisepuh niku guru wong tuwa mimasa iki hada zaman saking wis supe iki zamanipun Abdul Wahab Sa'roni. Bahajarone ngenengi ndak takok ya jabi. Sampo wong sing tak omongi apik nang aku lan an mata tembak mati ndak gelem takok karo aku lho Kang Santri. Lah kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kula ngendika sinten Anas bin Malik. Mamin sa'in ora ana suwiji perkara ahabba kang luwih disenengi Allah marang Allah taala min sabin dibanding nem-neman yang saku kang nrimo pitutur saekon ing wong tuwa wa saeku lan wong tuwa yang saku kang nrimo pitutur saban ing cano meneh sing paling apik nek pancen tuture apik ya diterima senajan sampean tuwek aja aku tuwek aku lha aku mondokku wis wak mene taun aja ngono ora mondokmu sing penting benere Nabi dalika mekaten jauh kang kasebate ngajeng soro jadi sapa sabu taib wong sing nom-noman asalipun piyambakipun lali terus dilene mertobat dadi habiballah kasih Allah semenangga sing sepuh dielingne kliru dielingne sing nem lajeng manut habiballah tenan kan aja rumangsa isin wah aku isin jangan. Bakolan di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usikum bisababi khairon. Wasiat ingsun ing sira kabeh nom-noman khairon ing bagus. Mulyane negara terkadang nom-nomane perjuang agama nggih ngantos sing tuwek tuwele-tele lek nem-nem mane mlokro nggih mlokro ngoten lho kan. Negara semanten ugi nom-nomane piye cekelane nom-nomane kuat agamane nggih kuat negarane nggih nom-noman ndak kuat agamane nggih mboten kuat niki contone usikum bisababi khairon fa innahum araku asyat marang sirahmu kabeh ing nom-noman kanthi bagus fa innahum nom-noman iku araku luwih lemes apane apidatan aten-atenane ala iling-iling gak kaya si tuwek anna Allah ta'ala temen Allah ta'ala arsalani utus sopol marang ingsun nabi syahidan bamubashiro wa naziro pajalasane mongko ruang lungguan ingsun sopa sababun nom-noman si nyedek naku nom-noman si tuwek buatan gelem muslui wakol apa nih nulanya ingsun sopa sayaku nom-noman. Nah, nom-noman citaan pribadi sampean kapribaden sampean sing sae sampean jagune Allah sing terusnya perjuangan ngoten lho maju mundure agama niku mengke tergantung sampean nem-neman niku apik mbotene tergantung sampean. Bahkan ayahnya bin Mu'ad yakulu ma'u miral insan bihadidar ora den paring umur sapa manungsa endalem iki donya walau tola senajan dawa pangur ilakan nasin wasidin kejaba mung saambekan pijambi ngesil akhirah dibanding ngesil jannah dibandingne urip nang swarga lho kan santri. Saman ro piyambak sedina enten sing 50.000 taun lho bi. Saambekan akhirat niku lho bi pinten majengan. Urip sampean teng mriki niki ndak kaya dibandingne sak kempus ning swarga ndeneng dadi paman sapane wong. Doyang lamun niat-niatne nafsan wahid dan ambekan siji. Yang isu kang urip wong bikan ambekan siji ngisal abadi wit selawase ning kono. Anau teman sing niat-niatne ambekane. Wallahi demi Allah, wong sing niat-niatne ambekane iku minal khosirin, golongane wong sing nampa kapitunan besok. Makana Ka'ab menika sing wonten sinten Ka'ab bin Abbar ya kula ngendika sinten Ka'ab asyababul muta'abbidu tawi nom-noman kang ahli ibadah. Eko ahabul ihsinasian ya Allah maring Allah minasyaikhil muta'abbid timbang saking nom-nom tuwek ingkang ahli ibadah. Tergantung sampean nem-neman maju munduripun Islam intaha wis rampung nopo pandikane salaf pata amal kuatra ngenangan sampean ya aki sederek kulo main perkoro dakor tukang nutur sinten kulo yang malakat datang sampean ngiling nih kulo datang sampean niku malakat datang sampean bak tandim kuaturi man pangatnya sampean sababaka yang nem-neman sampean rokok supados nambel sampean masih baka ing tuwa sampean sing tuwek ngatana istighfare nem mulang ajine bikasrote istighfar sing tuwa akeh-akeh istighfare pala alaka menawa sampean tajubiru bisa nambeli saman maing perkara iso dangakang kurang nopo ma min dinikan saking agama sampean. Walhamdu TKP puji kulilai kagungannya Allah Rabbil Alamin kang mahirani wa alam kabeh. Allahumma salli wa salli babarik alih. Allahumma la'il ma'illa ma'alam tanam panfirnil mu'alimi balimu ta'alimina tawil umrohuma wasakik ajasadahuma wakfirizahuma kusnohatima matuhuma ya Allah salim lahuma mengkole balain di dunia wa akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli korubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you.